foto kagasan lelakon kuiki raono senenge susah sing tak temoni ngolah ngalih gawean kabeh ranate ngunduh dino dino isine mung kudu iso ambo nyopong garap sawah tinggalane wong tuaku gumunku saben tandur rego raku dhuwur bareng tipo panen rego kapae medun kabeh modal utangan ora bisa kesaur acur sawah tak tol murah aku nyicil angkodes lagi nyoper seminggu rego bensine ngentes tarif tak undake penumpang grundelai kerep pelat oli rusak ring sak metale oh kere motor ngangkrak neng bengkel rapi sogel-gel rasane urepku mung kari dengel-dengel nyepinan kuburan golek tebusan togel nomer ngeblon terus aku tambah dedel duel oh. Dalang wis buntu aku nekat bandar dadu durung ono sing wudu keamanan wis jaluk sangu ono oknum tentara ono oknum polisi tugaan wingi-wingi wis kerep tak amplop bareng perairannya ngoni aku diseret nyang bumi diganjar telung sasa miso sajroning ati sing wudu wis jaluk sangu ono oknum tentara ono oknum polisi bukaan wingi-wingi wis karo tak amplopi bareng prairan nyangoni aku diseret nyang bumi diganjar telung sasi besok sang jroning ati.